Ada yang menanyakan apakah ta'awudz dan basmalah tidak boleh dibaca ketika mendengar bacaan imam. Adapun ini mengikut. Yasbutu taban malas yasbutu istiqlalan. Nah, kaidah fikhiyah yasbutu taban malas yasbutu istiqlalan. Nah, dia sabit hukumnya karena mengikut kepada Al-Fatihah, adapun tersendiri tidak. Namun karena dia mengikut, yakni basmalah. Nah, basmalah disyariatkan mustahab dibaca sebelum baca Al-Fatihah, ta'awudz juga begitu. Nah, yakni ada qiraah diawali dengan ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian surat yang hendak dibaca, namanya Al-Fatihah. Yakni mengikut kepada Al-Fatihah sehingga tetap dibaca meskipun imam sudah membaca, tetap ta'awudz sama-sama. Nah. Jadi hanya ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah. Selain itu, jika iftitah dipotong, dihentikan jika imam sudah membaca. Begitu pula selain Al-Fatihah, jangan baca surat yang lain. Hanya ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah. Selainnya menyimak.